السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda semua diberikan kesehatan, keberkahan, dan diberikan taufik untuk istiqamah meniti jalan yang lurus, jalan tauhid dan jalan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita lanjutkan pembacaan kitab Matan Abi Syuja' pertemuan ke-70, masih melanjutkan pembahasan tentang al-faraid wal wasaya, terkait dengan faraid, pembagian waris dan wasiat. Di pertemuan yang lalu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah kita bacakan tentang al-furudul muqaddarah, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ada yang mendapatkan setengah, ada pula yang mendapatkan seperempat, ada pula yang mendapatkan seperdelapan. Ada yang mendapatkan 2/3, ada yang mendapatkan seperenam, sepertiga, ada pula yang mendapatkan seperenam. Itu sudah kita sebutkan siapa saja yang mendapatkan bagian-bagian tersebut dan syarat-syarat dan ketentuannya. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita coba lanjutkan membaca perkataan Al-Qadi Abi Syuja' rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau berkata, وَتَسْقُطُ الْجَدَّاتُ بِالْأُمْ. Nenek, ya, nenek itu bisa gugur, artinya tidak mendapatkan warisan bil-um. Bil-um dikarenakan adanya ibu. Jadi kalau ada al-um, maka al-jaddah atau al-jaddat tidak mendapatkan warisan, terhalang. Wal ajdadu bil ab. Adapun kakek, dia terhalang dari mendapatkan warisan bil ab, dikarenakan ada ayah si mayit. Jadi nenek terhalang oleh ibu, kakek terhalang oleh ayahnya si mayit. Lalu dikatakan, وَيَسْقُطُ وَلَدُ الْأُمِّ مَعَ أَرْبَعَةٍ, dan menjadi gugur atau tidak mendapatkan warisan وَلَدُ الْأُمِّ. Apa itu وَلَدُ الْأُمِّ? الْأَخْ لِلْأُمِّ, saudara seibu. Ya, saudara seibu tidak mendapatkan warisan ma'a arba'atin, kalau ada salah satu dari empat orang ini. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-walad, yaitu waladul mayyit. Si mayyit punya anak, maka saudara seibu tidak mendapatkan warisan. Atau si mayyit memiliki waladil ibn, cucu dari anaknya. Anak si mayit sudah meninggal, tapi dia punya cucu. Ya, maka ini pun menghalangi saudara seibu atau saudara seibu untuk mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah al-ab. Al-ab ayah, ya, selama ayah masih ada, saudara tidak dapat. Ya, saudara tidak dapat. Waladul um, ya, saudara seibu. Yang keempat adalah al-jad. Ya, al-jad. Ya, al-jad artinya kakek. Jadi selama kakek masih ada, maka waladul um tidak mendapatkan warisan, yaitu saudara seibu. Lalu Al-Qadi Abi Syuja rahimahullahu taala berkata, "Wa yaskutu waladul ab wal um ma'a thalathah." Saudara kandung, waladul ab wal um, saudara kandung seayah seibu tidak mendapatkan warisan ma'a salasatin. Kalau ada satu dari tiga orang ini, ada satu dari tiga orang, maka saudara kandung si mayit tidak mendapatkan warisan. Yang pertama adalah al-ibn. Al-ibnu, anak. Si mayit punya anak, maka saudara kandung si mayit tidak mendapatkan warisan. Yang kedua, wabnil ibn. Wabnil ibn, yaitu cucu. Si mayit punya anak, anaknya sudah meninggal, dan yang sudah meninggal ini punya anak. Berarti cucu si mayit. Keberadaan cucu, ya, menghalangi nanti saudara untuk mendapatkan warisan. Yang ketiga adalah al-ab. Al-ab, yaitu bapak, ya, bapak. Dan bapak ini selalu dapat warisan. Di pertemuan yang lalu sudah kita bahas orang-orang yang selalu dapat warisan, yaitu istri, bapak, ibu, dan anak, ya. Ini selalu dapat warisan. Atau dibalik, suami, ya, kalau yang meninggalnya istri pasti dapat antara seperempat atau setengah. Ya, lalu ayah, ibu pasti dapat, lalu anak-anak itu pasti tidak dapat, walaupun nanti yang beda rinciannya saja. Lalu dikatakan di sini, wa yaskutu waladul ab. Waladul ab. Waladul ab maksudnya adalah al-akh lil ab. Saudara sebapak tidak mendapatkan warisan biha ula'i as-salasah, dengan adanya satu dari tiga orang yang kita sebut sebelumnya. Siapa itu? Anak, cucu, dan bapak. Kalau ada anak, cucu, dan bapak, maka saudara sebapak tidak dapat. Plus yang keempat adalah saudara sebapak tidak dapat bil akh minal ab wal um, kalau masih ada saudara sebapak seibu, atau istilah kita saudara apa namanya, syaqiq. Syaqiq itu adalah saudara kandung. Kemudian para pemirsa negatif rahimakumullah, wa arba'atun yu'assibuna akhawatihim. Arba'atun yu'assibuna akhawatihim. Ada empat orang yang menjadikan saudari mereka asobah. Asobah itu kan mengambil sisa, ya. Misalnya ada seorang meninggal. Dia meninggal dan meninggalkan seorang anak perempuan. Ya, meninggalkan seorang anak perempuan. Dan meninggalkan istri. Misalnya cuma itu yang dia tinggalkan. Maka istri tentunya mendapatkan seperdelapan. Karena si mayit punya anak perempuan. Lalu anak perempuannya dapat berapa? Dapat setengah karena dia sendiri. Tapi kalau seandainya dia memiliki saudara laki-laki, si anak itu atau si mayit punya anak perempuan dan laki-laki, maka keberadaan laki-laki ini yu'assibuna akhawatihim, menjadikan saudari mereka perempuan itu menjadi asobah. Siapa saja mereka? Ada empat. Yang pertama adalah anak laki-laki. Jadi seorang meninggal, ada anak perempuan saja, maka anak perempuannya setengah, dapat setengah warisan. Tapi kalau ada anak laki-laki, perempuan tidak jadi dapat setengah, tapi menjadi asabah dengan rincian hukum yang sering kita baca, lidzakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki adalah dua kali bagiannya perempuan. Yang kedua adalah yang menjadikan saudarinya asabah adalah ibnul ibn. Ibnul ibn. Atau bahasa kitanya cucu. Cucu dari anak laki-laki. Nah, seandainya seseorang meninggal, lalu dia punya anak satu orang, laki-laki. Tapi anak laki-laki ini sudah meninggal, yang ada tinggal satu orang, anaknya perempuan. Hukum asalnya dapat setengah. Tapi kalau ternyata anak perempuan ini punya abang laki-laki, maka mereka mengambil asabah. Dengan ukuran lidzakari mithlu hazzil unsayain. Laki-laki itu dua kali bagian perempuan. Yang selanjutnya adalah al-akh minal ab wal Saudara kandung. Saudara kandung itu, dia kalau ada saudara perempuan, maka dia menjadi asabah. Ia mengambil si sisa dengan rincian yang sama, laki-laki dapat dua bagian. Yang keempat adalah al-akh minal ab, saudara sebapa. Kalau dia ada saudara sebapa dan ada saudari sebapa, maka yang tadinya saudari sebapa dapat bagian setengah misalnya, atau seperti dapat setengah, maka bisa menjadi apa, asobah. Lalu dikatakan di sini wa arbaatun yarithuna duna akhawatihim, dan ada empat orang yang dia mendapatkan warisan tapi saudari perempuannya tidak dapat. Jadi ada empat kelompok di mana mereka sendiri dapat warisan, tapi saudari perempuan mereka tidak dapat warisan. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah al-a'mam. Ya, al-a'mam. Paman-paman. Adapun bibi-bibi tidak. Yang dapat hanya paman-paman. Yang kedua adalah banul a'mam. Anaknya paman. Itu hanya laki-laki saja, bukan perempuan. Wa banul akh. Begitupun anak saudara, ponakan ya. Itu hanya yang laki-laki saja. Wa asabatul maula al-mu'tiq. Dan asabatnya, asabat maula al-mu'tiq. Yaitu yang membebaskan, orang yang membebaskan budak. Ya, orang yang membebaskan budak itu yang dapat hanya laki-lakinya saja. Asabah maula al-mu'tiq. Ini empat orang yang dia hanya mewaris. Dia sendiri yang ngambil, saudarinya tidak. Biasanya kan kalau ada anak laki-laki, anak perempuan, maka dua-duanya dapat. Tapi di kasus paman, hanya paman saja yang dapat. Saudaranya tidak dapat. Begitupun di kasus saudara, saudara itu kan dapat. Kalau memang tidak ada yang menghalangi, dapat laki-laki atau perempuan. Dua-duanya dapat. Ayah ibu dapat dua-duanya, laki-laki perempuan. Tapi khusus dalam masalah paman, dia hanya dapat pamannya saja. Adapun ammah, yaitu bibi, bibi perempuan, ya, tidak dapat apa-apa. Ya, begitupun anak-anak paman, itu yang laki-laki saja. Anak-anak saudara, itu pun yang laki-laki saja. Begitupun asobatul maula al-mu'tiq. Asobat itu, asobahnya maula al-mu'tiq. Tuan yang membebaskan budaknya. Kalau nanti budaknya meninggal, dia berhak mendapatkan apa, bagian dari warisan. Baik, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kita ingin memasuki bagian terakhir dari bab ini, yaitu pembahasan tentang permasalahan al-wasiyah. Al-wasiyah sebenarnya sudah kita bahas sebagian di pertemuan yang lalu ya, ketika kita memulai membahas tentang permasalahan apa namanya, judul bab ini kitabul faraid wal wasaya. Wasaya adalah jamak daripada wasiat, wasiyah ya. Di sini dikatakan oleh Syekh Majid Al-Hamawi, al-wasiyatu tabarru'u bihaqqin mudhaf lima ba'dal maut. Wasiat itu adalah tabarru', dia adalah pemberian yang disandarkan setelah kematian. Artinya dia bisa dilaksanakan ba'dal maut. Dan ini yang sering kita sampaikan, beda antara hibah dengan wasiat. Kalau hibah diberikan dalam kondisi sehat walafiat, tidak dalam kondisi sakit, tidak dalam kondisi sakaratul maut. Tapi kalau wasiat umumnya diberikan dalam kondisi sakit atau menjelang sakaratul maut misalnya, atau sudah tua renta, kalau hibah tidak. Ya, kalau hibah tidak dikaitkan dengan kematian. Tapi kalau wasiat, pelaksanaannya adalah ba'dal maut. Setelah kita mendapatkan dia benar-benar telah meninggal. Lalu dikatakan di sini, wahiyya sunnatun mu'akkadah. Wasiat itu kata Syekh Majid Al-Hamawi, sunnah mu'akkadah. Adapun dalilnya adalah An-Nisa ayat 12, di mana Allah berfirman, falakumur rubu'u mimma tarakan. Dan bagi kalian seperempat dari apa yang ditinggalkan istri kalian. Min ba'di wasiyatin wasiyati yusi nabiha audain. Setelah wasiat dan juga hutang. Ya, walaupun nanti ada ketentuan wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Wa tajuzul wasiyatu bil ma'lumi wal majhul. Wasiat, kata beliau, boleh baik dengan wasiat yang maklum atau majhul. Maklum itu ya diketahui. Kalau majhul, belum diketahui. Contohnya, saya wasiatkan buah kebun kurma ini, kalau nanti saya meninggal 2 tahun berturut-turut, panennya itu untuk si fulan misalnya. Itu masih maklum. Gak kelihatan mana buah kurmanya, gak ada. Tapi itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Ya. Dikatakan di sini, wal maujud wal ma'dum. Begitupun boleh kita berwasiat dengan yang sudah ada atau yang belum ada. Contohnya di sini dikatakan, ka'an yusi bithamaratin au hamlin sayahdus. Seperti mewasiatkan kalau nanti pohon berbuah atau kalau nanti unta beranak atau kambing beranak, itu tidak masalah. Wasiat dengan yang ma'dum, tidak ada. Wa tajuzul wasiatu bil manafi'. Sebagaimana boleh wasiat dalam bentuk manfaat. Misalnya seorang berkata, ya, aku wasiatkan kepadamu misalnya untuk mengizinkan si fulan tinggal di rumah itu selama 5 tahun sampai kuliahnya selesai. Itu tidak masalah. Ya, berwasiat bukan untuk memindahkan hak kepemilikan tetapi memberikan hak memanfaatkan. Itu boleh. Ya. Wa tajuzul muaqqatah wa muabbadah. Boleh juga wasiat yang sifatnya muaqqat atau muabbadah. Orang tuanya berwasiat, nanti kalau saya sudah tidak ada, selama nenek itu masih hidup, biarkan saja dia tinggal di situ. Berarti seumur hidup, kan begitu. Atau kalau saya nanti meninggal, itu rumah yang di depan, 3 tahun ini biarkan saja. Dia sedang menyekolahkan anaknya, biayanya tinggi misalnya. Itu muakkad, itu diperbolehkan. Wahia minas suluf. Dan wasiat itu sepertiga, tidak boleh lebih dari sepertiga, ya. Sawa'un awsa bihi fi sihhati aw maradihi. Baik wasiat itu diucapkan saat sehat atau saat sakit, tidak boleh lebih dari sepertiga. Ya. Di sini Syekh Majid Al-Hamawi memberikan semacam pengingat, tambih, kata beliau. As-thuluthul ladzi tunfad fihi alwasiyah huwa thuluthul fadil ba'da ad-dain. Yang dimaksud dengan sepertiga dari harta adalah sepertiga dari kelebihan setelah dikurangi hutang. Itu perlu penting diperhatikan. Yang dimaksud dengan sepertiga adalah sepertiga al-fadil ba'da ad-dain. Sepertiga dari kelebihan setelah dibayarkan hutang. Jadi si mayit meninggal, ya. Si fulan itu meninggal. Hartanya diwasiatkan sepertiga. Sepertiga dari apa? Sepertiga setelah dikurangi hutang. Yang lebih hutang dibayar. Kan ada sisanya. Nah, sepertiga dari situ. bukan dari total harta, ya. Wa yu'tabar min ats-tsuluts tabarru'un aw waqfun aw ibra'un. Ya, baik. Di sini dikatakan faidatun, ada faidah, yata'allaqu bit-tarikah khamsatu huquqin 'ala tartib. Kalau orang meninggal lalu dia meninggalkan harta, ada lima hal kaitan dengan peninggalan. Yang pertama, ma yata'allaqu bi'ainil mal. Kalau seseorang meninggal lalu ada harta yang dia tinggalkan, ada lima hak. Yang pertama kaitan dengan harta itu, zakat, sudah dizakatkan belum? Dua, tajhizul mayyit, biaya untuk mengurus si mayyit. Yang ketiga, ad-duyun, hutang, ya. Yang keempat, al-wasaya, wasiat. Yang kelima, at-tarikat, yaitu warisan, ya, warisan. Lalu dikatakan di sini, wa yundabu lil musi an la yusi bi akthar min thuluthi malihi. Yang paling bagus, yang paling utama, tidak boleh seseorang mewasiatkan lebih dari sepertiga. Wal aula, bahkan yang lebih utama, an yang kuso min husyai'an, hendaknya dikurangi dari sepertiga. Karena Nabi berkata, wa thuluthu kathir, sepertiga itu banyak. Ya, berdasarkan hadis Sa'ad ibni Abi Waqqas yang sering kita baca, ya. Satu ketika Nabi menjenguk Sa'ad, sedangkan Sa'ad sedang sakit dan beliau orang yang banyak harta, anaknya cuma satu perempuan, maka Sa'ad berkata, ya Rasulullah, aku infakkan semua. Enggak bisa, kata Nabi. Aku infakkan setengah hartaku. Tidak bisa, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku infakkan sepertiga. Maka Nabi berkata, ats-tsuluts. Wats-tsulutsu katsir. Sepertiga, tapi sepertiga itu banyak, ya. Maka dianjurkan agar kurang dari sepertiga. Fa in zada wukifa ala ijazatil warasah. Kalau lebih dari sepertiga, maka tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan izin ahli waris. Tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan izin ahli waris. Dikatakan di sini, walau ajaza ba'dul warasah faqat sahha fi qadri khissatihi minaz zaid. Ya. Kalau sebagian ahli waris saja menyetujui, maka sah fi qadri hissatihi minaz zaid. Hanya sah sejumlah bagian yang merelakan itu. Adapun yang tidak merelakan tidak boleh dipotong. Jelas? Jadi kalau ada lima orang ahli waris, tiga orang setuju agar tidak masalah lebih dari sepertiga, yang dua tidak setuju, maka yang dipotong hanya dari yang tiga, bukan dari yang dua yang tidak setuju. Fa'in lam yakun warithun batalat fi zaid. Tapi kalau ahli waris tidak menyetujui, maka tambahan itu tidak boleh. Misalnya dia berwasiat 100 juta, ternyata 100 juta lebih dari sepertiga, maka tetap dilaksanakan, tapi tidak lebih dari sepertiga. Tetap dilaksanakan tapi tidak lebih dari sepertiga. Ya. Wala tajuzul wasiyatu liwarithin, tidak boleh berwasiat untuk ahli waris illa, kecuali an yujizaha baqil warasah, kecuali ahli waris yang lain setuju. Ya. Kalau ahli waris yang lain tidak setuju, maka tidak bisa, ya. Dikatakan di sini berdasarkan hadis, Inna Allaha a'ta likulli dhi haqqin haqqahu. Allah telah memberikan setiap orang haknya. Ada yang setengah, ada yang seperempat, ada yang seperdelapan, ada yang dua per tiga, ada yang sepertiga, ada yang seperenam. Allah sudah bagikan semuanya. Fala wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Dalam riwayat Daruqutni ada tambahan yang berbunyi, Illa an yasha' al-warasah. Illa an yasha' al-warasah. Kecuali kalau ahli waris yang lain rela. Lalu dikatakan di sini, wa tasihul wasiyatu min kulli baligin aqilin li kulli mutamallikin wa fi sabilillahi ta'ala. Wasiat itu sah kalau dilakukan dari seorang yang baligh berakal. Jadi yang mengucapkan wasiat itu baligh dan berakal, ya. Dan dia merdeka.

Ikutan yuk belajar bahasa Arab untuk anak bersama Kak Abu Ubaidillah. Hadihi, coba sebutkan. Ini Diana, berarti? Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Iya, salam buat siapa? Tonton yuk, tiap hari Sabtu pukul 8 WIB. Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang kedua ini sebagaimana biasa kami kembali mengundang para pemirsa untuk bisa menggunakan dua layanan kami, baik layanan telepon maupun layanan pesan singkat. Sepertinya sudah ada penelpon yang masuk, Bapak Ahmad. Coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad di Medan. Ya. Silahkan Bapak. Begini Pak. Imam di masjid kami kan dia percaya sama yang namanya zimat. Iya kan? Jadi pertanyaannya, bolehkah kita bermakmum kepadanya? Itu Bapak. Bermakmum kepada? Yang orang yang mempercayai zimat. Mempercayai zimat. Dia menyimpan jimat-jimat. Bukan, sebenarnya bukan dia, anaknya itu dia kasih jimat gitu kan, anaknya yang masih bayi. Artinya dia dukun? Enggak, bukan dukun. Jimatnya berupa apa? Ayat-ayat Quran atau bukan? Dikalungkan di itunya, di pinggangnya kan. Baik. Kemudian pertanyaan dia kan itu imam di desa kami kan. Baik. Jadi, itu katanya Pak, mohon penjelasannya ya Pak ya. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab ya. Dalam banyak hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang umatnya memakai jimat. Ya, Rasulullah bersabda dalam hadisnya, "Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lah. وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدَعَةً فَلَا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan menolongnya. Tamimah itu tali-tali yang diikat di leher bayi. Ya, tamimah. Siapa yang menggantungkan tamimah, Allah tidak akan menolong orang tersebut. Dan siapa yang menggantungkan wada'ah, yaitu semacam kalung yang terbuat dari kerang-kerang yang di laut, maka Allah akan meninggalkan orang tersebut. Dalam riwayat Rasulullah berkata, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi yang tidak berasal dari Quran, jimat-jimat dan pelet adalah syirkun. Dalam riwayat Rasulullah berkata, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau memang ada orang yang dia biasa menggantungkan jimat, ya, maka Allah alam bisawab, lebih selamat kita tidak salat di belakang orang tersebut. Ya, kecuali kalau jimat yang digantungkan itu berupa ayat-ayat Al-Qur'an. Karena itu masalah mukhtalafun fihi bainal ulama. Kalau berasal dari ayat-ayat Al-Quran itu diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan boleh berdasarkan keumuman firman Allah, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Itulah Al-Quran yang kami turunkan, di dalamnya penuh keberkahan, kebaikan. Tetapi pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh para ulama adalah mengatakan tidak boleh. Karena Nabi ketika melarang, Nabi tidak memberikan pengecualian. Allah alam bissawab. Ada Abu Nafan di Bogor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Sehat Abu Nafan? Alhamdulillah. Baik. Silakan Abu Nafan. Allah yang keluarga semua. Amin ya Rabb. Wa iyyakum. Pak Ustaz mau lanjut yang kemarin, Pak Ustaz, pertanyaan yang kedua kemarin belum sempat dijawab sama Pak Ustaz. Pertanyaan ya, kalau masalah dibagikan secara waris, kalau umpama ada saudara yang nggak mau menerima, nah itu gimana itu hartanya tadi Pak Ustaz, apa halal buat si pemberi apa gimana baiknya Pak Ustaz? Artinya kalau pada akhirnya keputusannya adalah dibagi, begitu ya? Iya, tapi ada sebagian saudara, katakan kalau umpama saudara 5, dan satu saudara tetap anak mau kasih sama ente aja, apa gimana? Nah ini apakah tetap ini menjadi halal, apa gimana Pak Ustaz? Baik. Iya, Pak Ustaz. Baik, Pak Ustaz. Masa lagi Pak Ustaz Afwan, Pak. Kalau boleh tahu, referensi kemarin buka penjelasan Pak Ustaz, buku yang dibaca, buku apa itu Pak Ustaz, buku tentang penjelasan ujro ulama yang membolehkan tentang masalah hibah itu Pak Ustaz. Saya, buku yang saya pakai hari ini adalah kitab namanya Matan Abi Suja, Matan Al-Ghoyah wa Taqrib. Adapun yang saya bacakan kemarin, saya lupa referensinya apa, yang pasti dia adalah kumpulan fatwa para ulama. Kumpulan fatwa para ulama ditanya apa hukumnya seorang anak mengurus ibunya di masa tua, sekian tahun dia urus, ketika ibunya meninggal, ibunya sempat berwasiat, ini rumah buat kamu, karena kamu sudah merawat saya sekian tahun lamanya. Ditanya, boleh atau tidak? Ya, sebagai bentuk terima kasih. Kata para ulama, kalau itu dianggap wasiat, tentunya ahli waris tidak dapat wasiat. Tetapi mungkin saja itu dianggap sebagai ujroh, balas jasa karena sudah merawat, mengurus, mengabdi kepada orang tua. Ini mirip dengan kasus yang ditanyakan, ada pebisnis, sudah tua, anaknya yang berbisnis, sukses, lalu ayahnya memberikan sesuatu yang khusus untuk anak tersebut. Kalau itu sifatnya hibah tentunya tidak boleh. Tapi kalau itu sifatnya sebagai upah dalam satu muamalah, yaitu menjual properti, maka itu tidak masalah. Baik. Baik. Kalau umpama ada perkataan dari saudara-saudaranya, kalau ente minta upah, berarti orang tua ente minta upah sama ente, itu perkataan itu seperti macam minta upah. Itu kan itu namanya penjelasan fikih. Si anak tidak meminta upah, tetapi ibunya merasa terlalu besar pengorbanan si anak itu melewati masa tua. Karena masa tua itu masa yang berat sekali. Karena seorang ibu kembali lagi seperti anak-anak. Kadang ada yang sampai mohon maaf buang kotoran di atas kasur, tidak bisa ke kamar mandi dan lain sebagainya. Oleh karenanya terkadang sebagian ibu merasa ingin berterima kasih kepada anaknya, lalu memberikan beberapa bagian dari harta yang dia khususkan. Tentunya kalau seandainya ini pemberian misalnya ya, boleh tidak? Kalau ahli waris yang lain mengatakan boleh, itu di mazhab Syafi'i dianggap tidak masalah. Tapi dengan keridoan ahli waris yang lain. Iya, asal ada keridoan maka selesai urusannya. Kalau ada keridoan. Itu sempat disampaikan, tapi dalam artian kalau hati seseorang nggak ada yang tahu tentang gitu Pak Ustaz. Apanya Pak? Hati seseorang nggak ada yang tahu dari. Nah, kita nggak menghukumi hati, karena hati itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan aja Pak Ustaz ya. Iya. Iya, aku yang bawa salah jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pembagiannya nanti ya sudah, kalau memang pada akhirnya dibagikan itu hibah yang sudah dikasih sama orang tua, dibagikan jadi ahli waris, dibagikan untuk ahli waris, dan ada salah satu ahli waris yang tidak mau, ya sudah kembalikan saja kepada orang yang pertama yang mendapatkan warisan itu. Ya, yang mendapatkan hibah itu kembalikan. Apalagi hibah itu ada kaitan dengan aktivitas kerja, bisnis dan lain sebagainya. Ya sudah kembalikan saja kepada yang sudah mendapatkan hibah itu semasa orang tuanya masih hidup. Dan hibah itu bukan hibah murni dalam arti hibah yang sifatnya tiba-tiba, bukan, tapi ada kerja atau ada si anak itu menjadi mitra ayahnya dalam satu usaha, lalu dia mendapatkan bagian, ternyata anak-anak yang lain tidak ridho, kan, pada akhirnya dibagi. Tapi pas dibagi, sebagian tidak nerima, kan begitu. Ya sudah, kembalikan kepada yang berhak, itu yang pertama. Allah alam bissawab. Pertanyaan dari pesan singkat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, dari Abu Hasan di Muba. Nenek kami mempunyai 6 orang anak, ya 5 perempuan, 1 laki-laki. Qadarullah, ayah kami meninggal paling dulu dan mempunyai anak 3 orang, 1 laki, 2 perempuan. Yang anda tanya berapa persen anak laki-laki dari ayah kami mendapatkan warisan, sebab anak ayah kami laki-laki itu tidak mendapatkan bagian warisan spesial pun. Allah alam bisawab, ya, kalau memang si ahli waris meninggal lebih dulu, si ahli waris meninggal lebih dulu dibandingkan, ya, dibandingkan dengan apa namanya, dengan orang tersebut, maka hukum asalnya dia tidak mendapatkan apa namanya warisan, ya, kalau meninggal lebih dulu. Jadi ahli waris, jadi yang apa namanya, si anak ini meninggal duluan sebelum orang tuanya. Ya, si anak meninggal duluan sebelum orang tuanya. Maka hukum asalnya yang meninggal duluan tidak mendapatkan warisan. Lain cerita kalau seandainya ayahnya meninggal lalu 2 hari kemudian baru anaknya meninggal. Ini dia dapat warisan, ya. Baik. Sebentar, ya. Sebelum kita lanjutkan, lalu kita ingin bacakan pertanyaan selanjutnya sambil kita melanjutkan. Coba pertanyaan selanjutnya masih ada atau tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya punya emas, 165 gram emas. Pemilik toko emas menyarankan agar emas tersebut diinvestasikan dengan perjanjian. Pemilik toko emas akan memberikan hasil investasi setiap 6 bulan sebesar 30 gram emas kepada saya sebagai investor. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana hukum dari investasi tersebut? Allah alam bisawab, ya. Investasi kalau sifatnya adalah mudharabah bagi hasil, usahanya harus jelas dan nilainya tidak ditentukan, pasti 30 gram misalnya, ya, artinya mudharabah dengan ketentuan syariat. Saya punya modal saya misalnya tadi emas 100 gram, saya serahkan kepada si fulan untuk diinvestasikan, artinya diputar dalam satu bisnis yang syar'i, di mana dia tidak punya modal, saya punya modal. Ya, lalu dia yang bekerja, nanti saya dapat bagian misalnya 30% dari keuntungan. Ya, keuntungannya jelas. Usahanya halal. Ya, bukan usaha yang tidak jelas. Ya, bukan hanya usaha menyimpan di bank misalnya menunggu bunga, kalau itu tidak boleh. Ya. Tapi kalau usahanya jelas, bisnisnya peternakan atau bisnisnya perikanan atau bisnis perkebunan bagi hasil, itu tidak masalah. Ya, dengan syarat memang usahanya jelas. Dan juga tidak dipastikan keuntungannya sekian. Usaha belum dimulai, untung sudah ketahuan. Untung 30 gram per bulan. Oh, ini nggak bisa. Ini bisa jatuh ke kondisi riba. Karena keuntungan itu dalam mudharabah dikembalikan kepada nilainya. Berapa keuntungannya yang didapatkan? Keuntungan alhamdulillah 50 juta. Ya, tinggal dibagi sesuai bagian yang sudah disepakati. Ya. Baik. Walaupun nanti kalau kita lihat di kasus, kembali lagi ke pertanyaan sebelumnya, ada seorang meninggal punya anak 5. 1 laki-laki, 4 perempuan. 1 laki-laki, 4 perempuan. Yang laki-laki meninggal lebih dulu. yang laki-laki meninggal lebih dulu. Lalu ayahnya meninggal. Pertanyaan, ketika ayahnya meninggal, apakah cucu si kakek itu dapat? Sedangkan si bapak itu punya 4 orang anak wanita, hukum asalnya dapat. Ya, dia mendapatkan asobah. Ya. Jadi para perempuan yang jumlahnya 4 orang itu mendapatkan 2/3. 2/3. Dia dapat 2/3. Karena wanita lebih dari 2 orang dapatnya 2/3. Adapun si cucu itu dia mendapatkan asobah anak laki-laki dari anak cucu dari anak laki-laki. Cucu laki-laki dari anak laki-laki itu dapat asobah. Artinya setelah nanti bibinya mengambil 2/3, dia mendapatkan apa sih? Sisa. Ya, Allah alam besar. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh menggunakan harta waris untuk badal haji bagi orang tua yang meninggal sebelum dibagi untuk penerimaan warisan? Allah alam besar. Ya, yang saya tahu hukum asalnya dibagikan dulu, karena itu adalah hak. Sebagaimana tadi sudah kita bacakan ya, yang pertama zakatnya, yang kedua pengurusan jenazah, yang ketiga adalah membayar hutang-hutangnya, yang keempat adalah wasiatnya, yang kelima adalah tarikat warisannya, ya, warisannya. Lalu bagaimana kalau sudah terlanjur mendaftar? Nah, ini yang mungkin berbeda. Kalau memang sudah terlanjur mendaftar, tinggal berangkat. Ada hadis di mana seorang wanita datang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, ibuku hendak haji lalu dia keburu meninggal, apakah boleh aku menghajikannya? Maka Nabi berkata, ara'aiti lau anna li ummiki dainun, seandainya ibumu memiliki hutang, apakah engkau akan bayar? Dikatakan, betul ya Rasulullah. Maka Rasulullah berkata, fadainullah ahakku an yukdo, maka hutangnya kepada Allah lebih utama untuk ditunaikan. Tapi kalau dia belum daftar dan lain sebagainya, maka hukum asalnya diutamakan apa? Ahli warisnya. Kecuali kalau di kemudian hari ahli warisnya ada ke lapangan, ingin menghajikan ayahnya atau ibunya, kata para ulama tidak masalah ya. Allah alam bissawab. Hamba Allah di Banten, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Silahkan ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya mengenai wasiat nih Ustaz. Baik ibu. Apakah boleh kita berwasiat? Contohnya umpamanya saya punya anak kan 4 Ustaz. Yang satu kan cowok nih. Baik. Ceritanya. Jadi kalau kita udah meninggal kan makan warisan. Baik. Itu kalau laki-laki kan biasanya kan dapat katanya 2 kali lipat dari perempuan. Baik. Nah, jadi bolehkah kita berwasiat Ustaz? Umpamanya kita bilang saya anak laki-laki, maksudnya itu kan 4, harusnya kan dibagi 5 tuh Ustaz ya. 2 laki-laki, 1 perempuan, maksudnya. Baik. Bagiannya. Jadi boleh nak kita wasiat Ustaz, kalau dalam 2 bagian laki-laki ini kita minta serela anak-anak ini untuk wakafkan untuk kita, boleh tak Ustaz? Nah, jadi kita berwasiat kepada anak itu, kalau nanti kamu dapat 2 bagian, sebagiannya wakafkan untuk atas nama saya. Iya, atas nama. Allah alam bisa. Itu aja ibu. Atas nama ibu. Boleh nggak Ustaz? Baik. Coba nanti kalau kita. Kalau anak itu rela. Baik. Ya itu aja Ustaz. Baik. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisa ya. Jadi wasiat itu biasanya pemberian. Kalau ini malah permintaan. Biasanya wasiat itu kan pemberian. Artinya memberikan bagian yang lebih. Atau memberikan kepada yang tidak mendapatkan. Itu biasa wasiat seperti itu. Tapi boleh enggak seandainya seorang ibu berkata, nak, kamu kan secara agama nanti dapat 2 bagian dari saudari-saudari kamu. Ya, kalau bisa, cobalah wakafkan atas nama ibu sebagian. Ya, sebagian dari harta yang kau dapatkan. Boleh enggak ucapan seperti itu? ya secara ucapan ya permintaan seorang ibu ke anak ya menurut saya sah-sah saja seorang ibu meminta kepada anak. Ya sebagaimana seorang ibu boleh mewasiatkan dari hartanya asal tidak lebih dari sepertiga. Asal tidak lebih dari sepertiga. Artinya seandainya pun beliau tidak berwasiat begitu kepada anak laki-lakinya, tapi dia berkata, saya wasiat ini harta saya sebagian buat wakaf. Dan setelah dihitung, yang diwasiatkan itu tidak sampai sepertiga. Maka itu wajib dilaksanakan. Itu wajib dilaksanakan. Kalau sekarang tidak ada wasiat. Tidak ada wasiat secara khusus dari harta, harta sebelum dibagi. Justru wasiatnya adalah setelah harta dibagi. Kalau menurut saya, Allah alam bisawab ya, lebih baik supaya tidak ada rasa, rasa iri dari anak-anak yang lain, lebih baik wasiat itu kaitan dengan harta, bukan kaitan dengan bagian seseorang. Ya, jadi kaitannya dengan harta, karena itu masih milik ibu. Kalau ibu memang mau mewakafkan sebagiannya, silahkan. Tapi jangan lebih dari sepertiga. Jangan lebih dari sepertiga. Lebih baik dari hartanya, bukan dari bagiannya. Itu lebih aman. Ya, itu lebih aman. Dan menjadi wakaf nanti keluarga. Harta-harta itu keluarga. Kalau sudah dibagikan, nanti lebih ke pribadi dia. Ya, adapun yang lain, tidak ada istilahnya apa bagiannya dalam wakaf tersebut. Ya, oleh karenanya saya berpendapat, walaupun ya saya tidak mengetahui ada larangan masalah itu, ya permintaan seorang ibu kepada anaknya, ya selama tidak dalam rangka mengharamkan orang lain mendapatkan bagiannya, enggak ada, cuman permintaan saja. Tapi alangkah baiknya kalau permintaan itu berbentuk wasiat kaitan dengan harta sebelum dibagi. Supaya tidak menimbulkan apa konflik. Jangan sampai anak laki-laki berkata, kalian dapat setengah, tapi kalian enak. Tidak mengurangi. Kalau saya harus mengurangi, kan begitu. Jangan sampai jadi masalah di kemudian hari. Maka kalaupun ingin wakaf, menurut saya Allah alam bisawab, itu dari harta sebelum dibagi. Ya. Dan itu pun syaratnya tidak boleh lebih dari sepertiga. Dan seandainya kita meninggalkan anak kita dalam kondisi berkecukupan, itu lebih baik daripada kita meninggalkan mereka dalam kondisi kesulitan. Allah alam bisawab. Ada Ibu Lia di Jawa Tengah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Maaf ini di luar tema ya Ustaz. Silakan Ibu. Ini pertanyaannya Ustaz. Saya kan lagi mengikuti pengajian tajwid ya Ustaz. Baik. Membaca Quran gitu ya. Nah, kalau ada waktu itu ya cuma orang sedikit aja, cuma 20 orang gitu kurang lebihnya ya Ustaz. Berapa nah, orang Ibu? Kurang lebihnya itu 20 orang gitu, nggak di tajwid. 10 orang. Iya. Nah, habis itu kita suka dialog Ustaz, namanya ya ngobrol-ngobrol gitu sama ustadznya Ustadz. Nah, jadi ustadznya terkadang kalau menyampaikan itu ada yang apa ya lupa-lupa gitu ya. Nah, saya suka menyampaikan gitu kan. Saya kebetulan sering mendengar ceramah-ceramah di TV gitu ya Ustadz. Saya menyampaikan begini-begini gitu. Dan nanti yang menyampaikan pada jamaah ya ustadznya itu Ustadz apa boleh ya gitu Ustadz. Karena kita itu kan cuma dialog aja gitu, ngobrol-ngobrol gitu ya Ustadz. Boleh nggak misalkan ustadznya itu ada yang lupa atau nggak tahu gitu, saya kebetulan tahu gitu ya. Jadi saya menyampaikan ini begini, akhirnya nanti ustadznya juga yang menyampaikan pada jamaahnya itu, ustadz boleh nggak ustadz kalau saya mengingatkan gitu, ini begini-begini gitu ya. Baik Ibu. Ya. Barakallah Ibu. Ya, itu saja Ustadz. Maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allah alam bisawab ya. Saling berbagi ilmu tidak masalah, ibu mengingatkan siapapun tidak masalah. Tetapi yang harus diingat ya, menurut saya ya, apalagi kajiannya sifatnya kajian tajwid, itu lebih baik dipegang oleh seorang ustazah. Ya, ustazah dipegang oleh seorang muallimah. Apalagi dia pelajaran tajwid, dia memiliki spesifikasi yang khusus. Artinya repot kita memperhatikan wajah si ustaz dalam waktu yang lama. Ustaznya bilang makhraj apa fa misalnya fa bi apa gigi atas ditempel ke bibir bawah. Itu sulit kita menerapkan firman Allah wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin. Katakanlah kepada para muslimah agar mereka menundukkan pandangan mereka di hadapan para laki-laki. Sedangkan ilmu tajwid, kadang kita perlu memperhatikan apa? Mulut. Ba misalnya. Atau do. Atau to. Kita perhatikan. Kalau i, u misalnya monyong. Lalu lebarkan mulut. A dibuka. Itu menurut saya lebih aman itu kalau mengajar tahsin untuk akhwat itu apa namanya ibu-ibu ya, pengajar perempuan bukan pengajar laki-laki, apalagi tanpa ada hijab, tanpa ada pembatas misalnya ya, tanpa ada pembatas kecuali memang darurat di daerah yang tidak ada guru laki-laki, guru perempuan, yang ada hanyalah guru laki-laki misalnya, sudah. Cuman harus dibuat batasan-batasan sehingga tidak muncul fitnah. Adapun ibu mengingatkan seorang ustadz agar menyampaikan ini dan itu, ya tidak masalah. Apalagi zaman sekarang, zaman WA atau zaman pesan, ya tinggal kasih pesan. Asal ya hati-hati, jangan sampai menjadi apa fitnah. Jangan sampai menimbulkan apa fitnah. Sehingga bukan kebaikan yang datang, malah nanti na'udzubillah keburukan. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Bagaimana jika bacaan duduk di antara dua sujud tidak sesuai dengan urutan dari salah satu doa yang diajarkan Nabi karena lupa urutan atau karena salah, apakah duduk di antara dua sujudnya sah atau tidak? Bacaan duduk di antara dua sujud adalah sunnah menurut para ulama. Di mazhab Syafi'i sunnah, ya. Maka kalaupun seandainya kita hanya membaca rabbighfirli rabbighfirli rabbighfirli itu cukup ya, itu cukup ya. Allah alam bissawab. Masih ada atau sudah habis? Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi, hamba Allah di Cirebon. Bagaimana hukum kalau pengajian baca-baca solawat sampai menabuh gendang dan dalam acara masuk waktu solat asar dan bubar acara jam 4? Apakah wajib itu sama dengan ibadah sedangkan asarnya boleh diundur sampai jam 4 baru sholat, bagaimana? Ya berarti bukan pengajian kalau cuma mukul gendang lalu nyanyi-nyanyi, di mana sisi pengajian? Pengajian itu kan mengkaji, mendalami. Kadang yang dinyanyikan juga tidak paham artinya. Oleh karenanya ya mengkaji, ya mengkaji. Mengkaji itu artinya ya ambil satu buku lalu kita baca, kita pahami, kita renungkan sambil kita berusaha mengamalkan. Adapun sekedar kita kumpul di masjid lalu dong itu secara syariat pun nanti masih bisa diperdebatkan. Ya, masih bisa diperdebatkan. Ya, apakah pantas itu dilakukan di masjid misalnya? Lalu dilakukan dengan berteriak dengan mic yang dengan suara yang keras terdengar kemana-mana, dilakukan berjamaah dengan bacaan-bacaan tertentu dan lain sebagainya. Menurut saya lebih baik kalau kita ingin bersolawat ya bersolawat dengan apa yang Nabi ajarkan, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Di luar salat tidak masalah. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Oh, iya maaf Ustaz, ini saya mau pengen tanya karena ini kan hari-hari kita kerjakan ya Ustaz. Yang kayak begini loh, kemarin itu kan sujud itu kan disarankan dan di ini kan untuk kita membaca doa setiap sujud, sujud sholat wajib itu. Nah, kemarin kan Ustaz bilang tidak boleh didawamkan ya Ustaz ya. Allahumma anta rabbiyya. Tidak boleh diseringkan gitu maksudnya. Iya, terus menerus tiap kali sujud Allahumma anta rabbi, itu tidak ada tuntunannya. Bukan dari itu, atau doa-doa yang lain juga Ustaz kan ada Baik. Doa-doa yang lain selain Allahumma anta rabbi. Iya, itu maksudnya setiap sujud itu apa tidak boleh dirutinkan ya Ustaz ya? Allah alam bisawab. Nabi Muhammad hanya berkata sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. waktu di mana seorang hamba sangat dekat dengan Allah adalah ketika dia sujud. Maka perbanyaklah berdoa. Perbanyaklah berdoa. Yang didawamkan oleh Nabi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Tapi Nabi tidak membatasi harus ya muqallibal qulub. Tetapi yang saya komentari kemarin adalah, kalau kita menjadikan Sayyidul Istighfar menjadi bacaan rutin di dalam sujud, di mana kita membacanya terus menerus, ini yang saya katakan khawatir jatuh ke dalam perkara yang baru. Iya. Baik Ibu. Adapun kalau Ibu doa misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah ketika sujud, tidak masalah, bagus. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira, tidak masalah. Iya. Allahumma inni ala zikri. Doa-doa juga boleh ya Ustaz ya? Enggak ada masalah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita baca di pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kita taufik untuk istiqomah dalam menuntut ilmu. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.